Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbih wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Masyiral ikhwa rahimakumullah, kita tahu bahwa jalan ilmu adalah jalan yang mulus dan lurus untuk sampainya seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Demikian pula bahwa orang yang diberi pemahaman oleh Allah tentang agama adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan tifaqihu fiddi." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberi pemahaman kepadanya tentang agama. Karena bagaimana seorang akan baik kalau dia tidak ngerti agama. Dan ulama mengatakan sebaliknya, orang yang tidak diberi oleh Allah pemahaman tentang agama, berarti orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah. Jadi orang kalau diberi pemahaman tentang agama berarti pertanda karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap orang tersebut. Masyiral ikhwah rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan menyebutkan insyaallah 6 syarat agar seorang itu mendapatkan ilmu seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. 6 syarat ini telah masyhur, dan syair Imam Syafi'i tentang ini juga masyhur. Tapi tidak ada salahnya kalau kita kupas kembali, kita gali ya nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i berikut ini. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Saumbika an majmu'iha bibayani. Zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulughatun wa irsyadu ustadi wa tuluz zamani." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Akhi wahai saudaraku, lan tanalal ilma, anda tidak akan dapat ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara." Nasihat yang bagus dari Imam Syafi'i. Penjelasan yang bagus dari seorang yang kenyang dari kecil sampai meninggal itu waktunya diwakafkan untuk ilmu dan membela Islam. Lihat, dari awal saja beliau mengucapkan "akhi" sudah adem ya. Terasa dia apa? Dada ini dingin sekali. "Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, anda tidak akan dapat ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Ketika Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, tentunya didasar oleh pengalaman yang panjang. Dan nanti akan kita ketahui bahwa apa yang akan beliau sampaikan memang kenyataannya seperti itu. Kata Syafi'i, sa'umbika an majmu'iha bibayani. Aku akan habarkan kepada anda keseluruhannya, keenam-enamnya dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa ulama-ul Islam, ulama-ul Muslimin, mereka adalah orang yang tulus terhadap Islam dan Muslimin. Ilmu yang mereka dapat tidak disembunyikan. Faedah yang mereka miliki, mereka tebarkan kepada umat. Sehingga umat tahu jalan kebaikan dari jalan kejelekan. Dan memang Allah SWT sudah mengambil perjanjian dari para ulama, orang-orang yang diberi ilmu, agar mereka menebarkan ilmu linnas. Wala yaktumuna, menebarkan ilmu kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Bahkan ada ancaman yang keras terhadap orang yang ditanya satu ilmu dan dia ngerti, tapi dia menyembunyikannya, maka dia akan diberi kendali, ya, akan dikeluh seperti sapi atau misalnya dari tali api neraka. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin min narin yaumil qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikan, dia ngerti, dia sembunyikan. Mungkin dia sembunyikan agar ya orang-orang gak ngerti, sehingga dialah yang dianggap alim, sehingga orang-orang itu hanya bertanya kepada dia atau menimba ilmu dari dia, yang lainnya tidak diambil ilmunya. Disembunyikan ilmu itu. Orang kayak tadi nanti di yaumul qiyamah akan diberi kendali dari kendali jahannam. Kemudian Asy-Syafi'i mengatakan syarat yang pertama agar orang dapat ilmu. Dengan kita nanti mencermati 6 perkara ini, kita akan mewarisi diri kita selama ini kita duduk di majlis ilmu, sudah seberapa ilmu yang kita dapat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Tapi ya, ilmu kok gak banyak yang kita dapat. Apa kira-kira rahasianya? Lihat, Asy-Syafi'i jauh-jauh hari tulus memberikan kepada kita, ya, penjelasan bahwa 6 ini, 6 perkara yang akan disebutkan ini adalah syarat agar orang mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah zaka'un, kecerdasan. Cerdas itu ada 2 macam, barakallahu fikum. Ada yang memang Allah Subhanahu wa taala mencipta seseorang di atas kecerdasan yang luar biasa. Sekali baca langsung paham, sekali dengar langsung apal. Di antaranya adalah Imam Qatadah ibn Ni'am As-Sadusi Al-Basri. Imam Qatadah itu tidak pernah dia mengatakan pada gurunya, tolong diulangi lagi apa yang anda sampaikan. Gak pernah. Gak ada istilahnya siaran ulang bagi dia. Sekali dengar langsung hafal. Al-Imam Qatadah ibn Ni'amah As-Sadusi Al-Basri, murid Al-Imam ibn Mas'ud, atau termasuk pengikut madhab tafsir ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qatadah ibn Ni'amah As-Sadusi Al-Basri punya kecerdasan luar biasa. Al-Imam Syafi'i konon juga seperti itu. Sangat cerdas. Ketika Imam Syafi'i masih umur belasan tahun, beliau melancong ke Madinah menimba berguru dari Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dalam waktu sekejap al-imamu Asy-Syafi'i sudah menghafal Muwatta Imam Malik. Muwatta itu kitab hadis yang lumayan ya besar, 2 jilid kurang lebih. Berisi ya ribuan hadis dihafal oleh Asy-Syafi'i, atau berisi ribuan asar, hadis atau asar dihafal oleh Asy-Syafi'i. Dan al-imam Malik kagum dengan hafalan al-imam Asy-Syafi'i ini. Maka ada orang yang memang Allah SWT cipta dia memiliki kecerdasan luar biasa. Sekali lihat langsung ngerti, sekali dengar langsung apa? Faham. Ya. Kemudian kedua, kecerdasan yang didapat dengan cara iktisab, usaha. Mungkin ada seorang yang kecerdasannya itu pas-pasan. Ketika dia sering ya mengasah otaknya, sering mengasah kecerdasannya, kan cerdas insya Allah. Akan cerdas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh menelusuri jalan kami, niscaya kami akan tunjuki jalan kami. Bayangkan batu yang keras seperti itu, dengan seringnya terkena tetesan air hujan, lama-lama jadi apa? Bolong, lobang. Lah otak kamu insya Allah gak sekeras batu, hati anda gak sekeras batu insya Allah. Diasah hingga kecerdasan itu ya datang. Batu yang keras seperti itu dengan sering ya ditetesnya air hujan, lama-kelamaan bolong. Jangan anda kemudian merasa gak mungkin saya hafal, gak mungkin saya mudah memijah seperti itu. Belum berperang sudah menyerah, belum berusaha sudah ya kemudian ya kalah. Usaha dulu. Jika terdasar itu ada 2 macam, yang pertama, orang memang dicipta oleh Allah, ya, atau seorang dicipta oleh Allah dalam keadaan dia memang cerdas. Ya. Yang kedua, dia itu kecerdasannya pas-pasan, tapi dia sering mengasah kecerdasannya, ya, dia sering membaca, sering mendengar, sering menghafal, lama kelamaan cerdas. Ya, lama kelamaan cerdas, bisa diusahakan. Orang batu aja bisa bolong, apalagi otak ya manusia, apalagi hati manusia. Inilah ya, semuanya akan mudah asalkan ada usaha ya untuk ya seorang itu mengasah kecerdasan. Itu syarat yang pertama. Agar seorang dapat ilmu, dia punya kecerdasan. Yang kedua, hirsun, kesemangatan. Semangat dalam menimba ilmu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia itu harus kita capai, harus kita dapat dengan semangat. Tanpa semangat, dahulu dikatakan, kalau seluruh waktu kita curahkan untuk ilmu, ilmu akan datang kepada kita hanya sebagian. Kalau seluruh waktu kita curahkan ya untuk menimba ilmu agama, ilmu hanya datang sebagian. Dan ilmu agama itu sangat luas. Sampai umur ini habis ya akan mungkin ilmu Islam semua tercakup oleh kita. Nah, kalau seluruh waktu kita surahkan untuk menggali ilmu agama, ilmu akan datang sebagian lalu kaya apa. Kalau ilmu itu didapat dengan apa? Sambil lalu. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, La yadlubul ilma, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, La yustata'un ilmu irohadil jasad. Ilmu itu tidak didapat dengan jasad yang bersantai-santai. Gak bisa. Dahulu di zaman salaf, kalau ada orang lari, itu ada dua kemungkinan. Dulu, selain kalau lari-lari olahraga, lain lagi. Ada orang kok, tiba-tiba lari ke satu tempat. Ada dua kemungkinan. Imma majnunun wa imma talib hadis. Imma ada kalanya dia orang ya gemblung, orang gila. Wa imma dan ada kalanya bang, dia seorang ahli hadis yang mengejar waktu supaya tidak tertinggal, ya supaya dia bisa duduk di saf awal mendengarkan dari gurunya. Lari, ya. Sampai-sampai ada dari mereka duduk di awal, di saf-saf awal. Dia sudah bawa gombal. Ainut misalnya, kalau dia kencing di situ sudah, nanti dia bersihkan. Hukiyah dihikayatkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau nanti berdiri, dia pergi nanti di tempat orang lain, nanti dia gak bisa langsung dengar, ya, dari syekhnya. Karena terkadang satu majelis itu yang hadir ribuan orang. Di zaman belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Yang terkadang seorang syekh mendiktekan hadis, nanti ada sekian mubalighin, ada sekian orang yang menyampaikan hadis tadi di atas pohon kurma misalnya. Berapa apa namanya mubalighin yang menyampaikan itu sampai belakang. Syekh sudah mendiktekan bisa jadi 3 hadis, yang belakang baru dengar 1 hadis. Terus seperti itu. Saking semangatnya. Nah kita di zaman yang kipas kayak gini, lampu terang seperti ini, karpet, kurang apa? Tapi seperti kata ulama, rubba taisir, ya jenibut taksir. Rubba taisir, ya jenibut taksir. Terkadang kemudahan justru mendatangkan apa? Kerepotan. Mudah tapi justru orang jadi apa? Malas. Gak prihatin. Mudah menjadikan orang itu bukannya semangat, tapi malah mengandalkan. Seperti kita lihat, para thullabul ilmi, para penimba ilmu yang mungkin 20 tahun yang lalu dengan sekarang, mungkin sedikit beda, gangguan banyak sekali zaman sekarang. Yang dulu itu gak kenal yang namanya internet, wala telepon paling ya wartel, ya kan? Sekarang gangguan banyak sekali. Kemudahan, tapi terkadang menjadikan apa? Kerepotan. Semangat itu melemah. Ya. Dalam berbagai bidang. Barakallahu fikum. Tadi yang kedua apa tadi? Hirsun, semangat. Dakanu hirsun. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah meninggal, itu beliau itu bisa dikatakan baru balik. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah haji wada di Mina, waktu itu Sa'd bin Abbas naik ke himar, ya. Kemudian melepas himarnya berjalan di tengah-tengah saf. Kata Ibn Abbas, wa ana qad nahastu al-bulugh, dan saya waktu itu sudah mendekati usia baligh. Ini ketika haji wada. Dan ketika Rasulullah pulang dari haji wada sampai meninggal itu enggak lebih dari 4 bulan. Tarulah Ibn Abbas baru balik. Tapi kenapa Ibn Abbas disuduki dengan habru hadil ummah? Orang alimnya umat ini. Padahal beliau ini sahabat muda yang bersahabat dengan Nabi itu sebentar. Ada 2 rahasia. Yang ada pada Ibn Abbas, yaitu apa? Lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Lisan yang tidak malu bertanya kepada ulama, tidak malu bertanya kepada para sahabat. Wa qalbun aqul, hati yang mau berpikir. Lisan yang mau tanya, hati yang mau berpikir, ini di antara rahasia. Kenapa Ibn Abbas yang waktu itu tergolong sahabat yang sangat muda, tetapi dijuluki habru hadil ummah orang alimnya umat ini. Suatu saat ketika Ibnu Abbas mengajak seorang Ansar untuk menimba ilmu, kata orang Ansar, "Wahai Ibnu Abbas, apa kamu kira manusia butuh kepada kita? Wassahabatu mutawafirun. Sedangkan para sahabat banyak. Para sahabat masih banyak, mereka gak akan mungkin butuh ilmu kita." Ini pandangan yang sempit dari orang Ansari tadi. Kata Ibnu Abbas, "Maka saya tinggalkan dia. Saya pun menimba ilmu." Pada suatu saat Ibnu Abbas ketika sudah dewasa dan para sahabat-sahabat senior, sahabat pada meninggal. Giliran Ibnu Abbas sekarang ya dibutuhkan. Dia duduk di majelis, di sisinya banyak para murid. Orang Ansar yang dulu, berapa tahun yang lalu, pernah diajak nimba ilmu, baru sadar sekarang. Benar dia. Dulu memang kita gak dibutuhkan karena sahabat masih banyak. Giliran para sahabat sudah pada meninggal. Yang tersisa, ya. Tinggal kita. Tapi dia menyesal karena dia tidak mau ya tekun menimba ilmu seperti Ibnu Abbas. Ya akhi antum, ya ikhwa antum, sebagian antum masih muda, masih kecil. Antum mungkin berpikirlah, ngapain saya ya semangat belajar, toh saya gak dibutuhkan. Jangan seperti itu. Dulu pun kita punya pikiran seperti itu. Kapan kita ada pikiran sesaat kita akan duduk seperti ini. Ya, mudzakaratun ilmi, bareng-bareng mempelajari ilmu, gak terbahaya. Sekarang antum ya muda, besok antum akan tua, insyaallah. Sekarang antum belum dibutuhkan, besok orang butuh pada antum. Masyarakat lebih butuh pada antum ketimbang para dokter. Antum adalah dokternya, ya masyarakat yang sungguhnya. Masyarakat lebih butuh pada antum ketimbang para, ya kepada para dokter. Jadi barakallahu fikum. Antum jangan merasa, ya kami ini masih kecil, kayak gini, belum dibutuhkan. Yang namanya masa-masa at-thalab, masa-masa menimba ilmu, ya seperti itu. Belum dibutuhkan nanti, kalau sudah pulang ke kampung halaman. Antum tidak perlu membahas perkara-perkara yang rumit. Perkara wudhu saja masih banyak orang belum faham. Wudhu yang sesuai dengan sunnatul rasul, sholat sesuai dengan bimbingan Nabi. Kasir menanda selayar ikhuna. Tanya dari orang belum tahu. Ya. Kalau sholat atau wudhu yang hanya tiru meniru orang dulu ya banyak. Tapi kalau meniru Rasulullah, nyontoh Nabi ini jarang. Sekecil apapun ilmu yang Anda timba ketika Anda mondok, insya Allah kan manfaat. Bagi masyarakat bisa jadi sesuatu yang ilmu yang sangat berharga sekali, bagi antum satu yang ringan. La tahqiranna bil ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Syarat yang kedua apa tadi? Dakaun. Hirsun. Dakaun wa hirsun wastibarun. Yang ketiga, kesabaran. Nimba ilmu itu memang butuh kesabaran. Ya menghafal, ya harus sampai mendatangi majelis ilmu. Ya, terkadang juga kekurangan bekal. Terkadang ini dan itu. Gurunya kadang apa namanya, keras, galak. Sabar. Ya. Janganlah gurunya galak kemudian saya pindah. Jangan, gak perlu seperti itu. Ya namanya guru itu macam-macam. Kita itu udah puluhan guru, ya ratusan guru bahkan dengan model yang beda-beda. Justru kita bisa mengambil. Yang ini galak tapi di sisi ini bagus. Yang ini ya lembut tapi ya di sini kurang. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Dulu Imam A'mash, Al-A'mash, jangan sampai di majelis beliau ada gerak sedikit, ada dua pilihan. Ima ada gerak keluar, wa ima saya keluar. Ya. kan? Ini kan dalam rangka apa? Ya, memuliakan hadis. Dan memang penglihatannya kurang jelas, kadang beliau meludas. Terkadang terkena muridnya, diam saja muridnya. Ya. Pernah kalian diludah Ustaz kalian? Belum pernah. Pernah kalian bisa di sampai di tingkatan ya, sedikit kesek, dosir? Belum pernah, boleh ditegur. Sabar ala jafatil masyayikh. Sabar ala jafatil syaikhik. Ya, dengan ya misalnya ya, perangi gurumu yang mungkin sedikit keras. Karena kerasnya itu bukan keras karena benci, tapi karena apa? Disiplin apa? Ilmu. Itu yang perlu diketahui. Kerasnya seorang guru pada murid itu bukan karena benci, tapi demi disiplin apa? Ilmu. Supaya itu anaknya itu disiplin, supaya mereka itu berkembang. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ya, Aisyah. Kata Aisyah, terkadang saya memukul anak yatim sampai anak itu ya guling-guling, hatta yang basit, kata Aisyah, sehingga anak itu ya menjadi anak yang berpikir. Aisyah bukan karena ini anak yatim dipukul, bukan. Dan ketika memang anak asuhannya misalnya melakukan kekeliruan, diberi ya pelajaran supaya otaknya itu apa? Berkembang. Itu guru seperti itu. Gak ada dendam. Guru itu ketika dia mungkin sedikit keras itu demi kebaikan. Demi kebaikan. Dulu Imam An-Nasa'i pernah dilarang untuk masuk ke majelis syekh. Maka dia, yang lainnya pada masuk, dia sendiri di luar. Tapi dia bisa dengar. Ya. Dia masih bisa dengar dari syekhnya. Ya. Dan banyak dalam Sunan An-Nasa'i, hadis dari gurunya itu yang dia gak boleh masuk, dia bisa dengar. Dia bisa dengar. Tetap sayang, cinta pada guru Anda. Ya. Karena guru itu ketika tegas, itu bukan karena benci, tapi untuk kebaikan kamu. Kan yang namanya sikap manja, kalau dibiarkan itu, wah, gak bagus. Kata seorang, dikatakan dahulu, An-nafsu katifli, intuh milhu syabba ala hubbir radai. Yang namanya nafsu, ya, jiwa itu ibarat anak kecil. Kalau dimanja-dimanja, itu terus sampai dewasa itu masih apa? Ngempeng, masih apa? Nyusu. Ibaratnya anak yang nyusu sama ibunya, tapi ibunya gak tega apa? Nyapi. Sampai bujang pun, dia masih apa? Nyusu kepada ibunya. Kenapa? Ibunya gak tega nyapi. Emang harus ada jurus tega di sini. Ketika memang diperlukan supaya orang itu berkembang otaknya. Ya. Tanpa seperti itu gak akan berkembang otaknya. Ya. Itu yang ketiga. Ya. Istibar, sabar. Sabar dalam menimba ilmu. Ya. Jangan kemudian, karena pengalamannya sudah, barakallahu fikum. Santri yang sukanya pindah sana sini, ini pengalaman saja, nggak semuanya. Umumnya santri gini santri yang magel. Kalau memang dia itu orang yang rajin, dimanapun akan rajin. Ya. Kemudian seorang, lah nanti saya mau pindah ke bawah sana aja lah, rajinnya di sana. Oh nggak bisa. Rajin itu, ya di samping bawaan juga, ya usah. Jadi umumnya itu magel. Ini yang pengalamannya sudah. Saya bisa cerita seperti itu karena saya pernah mondok dan saya pernah hidup di pondok. Bukan mengada-ada. Karena apa? dia bukan seperti para ulama hadis yang memang melancong ke sana kemari supaya syekhnya banyak. Karena ilmu di sini udah habis, kemudian datang ke syekh lainnya, ilmunya udah habis, hadisnya kemudian datang lagi. Bukan. Tapi bosenan, ingin manja, yang kayak gini gak berhasil. Ya, pekat sudah duduk di satu lembaga pendidikan, serius. Jadi kamu, tambah seperti itu gak jadi. Dulu saya masih ingat, ketika saya baru masuk pondok, itu satu kelas sekitar 32-35. Terakhir sampai lulus itu cuma 6 orang atau 5 orang. Yeah. Teman-teman saya yang mereka lebih cerdas, lebih mampu, lebih ini dan segalanya, banyak dari mereka yang mentah, gak sabar. Yeah. Akhirnya sudah. Ya mondok juga enggak, apa enggak. Letih memang orang belajar itu letih. Menghafal kadang adika dengan aturan berat. Tapi untuk kebaikan. Kalau dulu kita enggak ngikuti aturan, kita ngikuti nafsu, ya jadi apa, tukang arit atau apa, enggak ngerti sudah. Orang butuh, memang butuh diberi aturan supaya apa namanya jadi. Kalau enggak ada aturan, kita ini manusia bukan binatang. Binatang aja ada aturannya. Maksudnya yang atur adalah pemiliknya maksudnya. Ketiga, istibar. Syarat yang keempat, ya, bulughatun, adanya modal. Karena orang menimba ilmu kadang-kadang butuh pulpen, butuh buku, butuh nulis. Bulughah. Ya sesuai dengan kemampuannya. Saking kadang minimnya bekal yang mereka miliki, sebagian mereka rela untuk menjadi pelayan kafilah. Dia mencarikan minum untuk rumput kafilah. Asalkan dia bisa ikut rombongan, kemudian bisa makan, kemudian sampai tujuan. Antum sudah terlalu mulia. Bahkan lo bisa dikatakan antum mulukun alal asirah. Kalian ibarat raja di atas kasur sudah. Gak perlu kayak gitu. Antum kal muluk alal asirah. Kalian ibarat raja di atas kasur yang enak. Gak perlu kayak tadi itu. Orang tua kalian, mikirkan kalian biaya apa semua dipikirkan. Kita gak mikir. Jangan sampai kecewakan. Ini pula yang mendorong kami dulu ketika mondok, ya Allah. Orang tua jauh-jauh mondokkan kita. Ya. Mereka melepas kita dengan tetesan air mata, kesedihan. Mereka buruh, mereka pekerjaannya, ya, makan aja sulit. Mereka membiayai kita di pondok masa kita gak rajin. Kita khianat terhadap mereka. Mengkhianati terhadap kepercayaan orang tua yang sudah capek membiayai kita. Bulughah, adanya modal. Alhamdulillah. Sama sekarang gak kayak dulu, berat sekali. Kalau sekarang dibilang kertas itu saking ya berlebihannya kadang untuk darah-darahan. Untuk apa? Pesawat-pesawatannya. Dulu ada kisah yang sangat miris sekali. Seorang sudah kehabisan bekal, tinggal satu dirham. Bukan dinar, dirham itu uang perak. Digigit sama dia, bingung dia. Ini saya bekal tinggal satu dirham. Apa saya beli kertas tapi saya lapar? Atau saya beli makanan tapi saya gak bisa beli kertas? Sebagian mereka kadang tangannya udah penuh dengan apa? Tulisan, coretan, nanti dihafal hadisnya dihapus lagi. Bajunya mungkin sudah ada coretan hadisnya. Habis. Tinggal satu dirham, gak ada kertas. Penuh. Dia ketika berjalan di pasar, bingung dia. Uangnya digigit. Ya, kertas makan, kertas makan. Dan kalau seperti itu, dia lupa ketelan uangnya. Kertas gak kebeli, makanan kebeli, uangnya kemakan. dia pun seperti orang bingung. Ketika dia ada orang, ya, orang bingung dipanggil oleh seorang, "Pak, kemari, ada apa ini? Ada apa kamu?" Kata dia, cerita saya seperti ini. Diceritakan kondisi dia. Pak, tinggal tersentuh dirham, kemudian digigit, dia pergi ke pasar, dia bingung apa beli kertas atau beli makanan. Ketika dia ada kondisi seperti itu, ketelan. Maka orang tadi mengatakan, "Tenanglah kamu. Sini kamu makan mau kamu." Mana orang tadi dikasih makan. Satu dikasih uang, ya, untuk beli apa? Kertas. Lihat, setiap kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Ya. Orang tadi sudah buntu, bingung, mau apa sudah. Nah, kita kertas, masya Allah, bertebaran seperti itu. Makanan pun kadang, ya Allah, siapa namanya, banyak yang terbuat. Dulu kayak apa mereka bisa makan, bisa apa nulis. Kita terlalu apa, banyak nikmat, ya, tapi kurang menyukuri. Kemudian syarat yang keberapa tadi? Keempat ya. Syarat yang kelima, irsyadu ustadi. Bimbingan guru. Ini penting. Orang kalau belajar otodidak, orang kalau belajar dia baca sendiri tanpa ada bimbingan guru, itu akan banyak sekali kekeliruan. Pertama, kerugiannya waktunya lama. Kemudian bisa jadi pemahamannya keliru. Tapi faedah Anda belajar dari guru setidaknya ada dua. Yang pertama, meringkas waktu. Yang kedua, materi tersampaikan dalam keadaan sudah mateng. Orang misalnya dia langsung belajar sendiri, diambil kitab bahasa Arab, taruhlah di usuluhah, taruhlah seperti itu. Saya gak perlu sama ustaz, saya belajar sendiri, saya punya kamus kok. Dia langsung membuka Doroba Zaidun Amron. Misalnya Zaid memukul Amr, Doroba. Dia cari kata doroba. Ternyata kata doroba banyak artinya. Doroba masaran, membuat permisalan. Yadribuna fil ardi, bekerja di muka bumi. Doribun ila kada, ya, warna yang mengarah ke warna ini. Doroba kada, memukul. Bingung ini. Apa ya? Dipas-paskan, oh ini yang benar dimukul. Itu baru ingin, apa namanya, ngerti kalimat doroba Zaidun Amr. Doroba itu sudah berapa menit? Ya kalau yang dia buka misalnya kamus Munawir atau kamus Majmu'ul Wasit, gampang. Kalau yang dia buka, ya, Lisanul Arab atau Qamusul Muhit yang sesuai dengan tartib, ya, penulisnya, dia nyari doroba di bab dot sampai nangis darah enggak ketemu. Kamu nyari kalimat doroba di baba, gak ketemu. Di dot gak ketemu. Kamus pun harus ada petunjuknya cara pemakaiannya. Kalau gak ngerti, sampai botak gak nemu-nemu kamu. Ya. Ini pentingnya kamu belajar dari guru. Ya. Orang-orang Khawarij contoh dalam sejarah. Wong di sana banyak sahabat Nabi. Kok gak mau memahami ayat sesuai pemahaman sahabat Nabi? Ya, akhirnya seperti itu. Dalu sesat dan menyesatkan. Sehingga dahulu dikatakan, mangkana ustaduhu kitabahu, kana khotauhu, aktharo min sohabihi. Barang siapa yang ustadnya adalah bukunya, maka salahnya lebih banyak ketimbang benarnya. Walaupun kata sebagian masyayikh kalimat ini tidak, ya, benar secara mutlak, tidak salah secara mutlak. Ya, kalau orang memang enggak ada guru sementara tinggalnya di daerah pedalaman, sementara mampunya itu, ya sudahlah, yukallifullah nafsan illa wus'aha, sudahlah seperti itu. Mangkana kitabuhu ustadahu kana khata'uhu akthar min shawab. Barang siapa yang ustadznya itu guru, barang siapa yang bukunya itu ada ustadznya, kesalahannya lebih banyak ketimbang apa? Benar. Jadi contoh dalam sejarah sangat jelas bahwa orang-orang Khawarij kenapa mereka menyimpang. Mereka enggak mau memahami agama ini seperti pemahaman para sahabat. Oh, di sana ada para sahabat tuh enggak memahami agama dengan mereka. Pentingnya belajar dari guru seperti itu. Kalau Anda ada kekeliruan, guru akan ini keliru, nah ini keliru, ya. Yang benar seperti ini, seperti ini. Saya kasih contoh. Ketika kita belajar tafsir Mukatsir dari sebagian masyayikh, kita dan teman-teman punya percetakan, punya apa namanya, kitab tafsir dengan cetakannya beragam. Ketika kita baca, Syekh juga baca. Seolah-olah kita gak ngerti kemana kesalahan, tapi kata ini salah tulis, yang benar seperti ini. Ini salah, yang benar seperti ini. Cetakan ini ada kekurangan, ya, di sini. Kita jadi tahu, oh iya, benar memang, dengan guru itu kita, ya, jadi terbimbing, gak keliru cara memahami, ya, gak keliru cara memahami. Jadi ya, ada orang mengartikan hadis Nabi, zakatul janin, zakatu ummihi. Diterjemahkan zakatnya janin ikuti zakat ibunya, kan jauh keliru. Hadis bukan mengatakan zakat, zakat, dal, temannya dal, dal, temannya apa? Dal, dal yang bertitik, itu namanya dal. Bukan temannya roh, zakat, artinya sembelihan janin ngikuti sebelah ibunya, itu yang benar hidup. Artinya, kalau kamu menyembelih, ya, misalnya kambing itu dalam keadaan hamil, kamu sembelih, di dalamnya ada janinnya, dalam keadaan janin sudah mati, sudah halal, karena penyembelihan janin ngikuti penyembelihan apa? Induknya. Jadi kalau kamu belek, ya, induknya kemudian janin masih hidup, terserah, kalau kamu ingin makan ya sembelih, kalau tidak ya biarkan hidup. Ini umumnya kalau induknya disembelih ya janinnya apa? Mati, biasanya seperti itu. Ya. Ini penting. Butuh bimbingan guru supaya enggak keliru. Ya. Tapi ingat, enggak sembarang guru. Guru yang memang istiqomah di atas agama, guru yang ngerti agama, ya, dan mengamalkan agama ini lurus prinsipnya. Kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Yang namanya ilmu ini itu agama. Lihatlah dari mana kalian menimba agama kalian. Kemudian syarat yang terakhir, barakallahu fikum, watulus zamani. Waktunya lama. Nimba ilmu itu enggak bisa hanya setahun, dua tahun, empat tahun menjadi seorang alim, enggak bisa. Tulus zaman, di waktunya lama. Al-Imam Ibn Mandar rahimahullah, beliau keluar menimba ilmu waktu itu umurnya 20 tahun. Pergi ke daerah barat. Barat waktu itu daerah Andalus. Ya, Spanyol dan Portugal waktu itu, ya, pusat ulama. Spanyol dan Portugal itu pusat ulama di dunia barat. Pergi ke sana. Ibnu Mandah pergi ke daerah barat. Belajar ilmu 20 tahun, bayangkan. 20 tahun keluar, ya. Umur 20 tahun keluar sampai 20 tahun, berarti 40 tahun. Belum puas, pergi ke daerah timur. Baghdad waktu itu adalah pusat peradaban dan pusat ta'lim. 20 tahun juga. 40 tahun. Pulang-pulang sudah sepuh, ya, ya, hadiah, apa namanya, oleh-olehnya adalah kita. Butuh waktu panjang. Tidak bisa ilmu itu hanya didapat dengan saat. Dan semangat para ulama kita itu terus membara sampai mereka sudah sepuh pun seperti itu. Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau sudah sepuh waktu itu. Sudah punya cucu. Padahal ketika dia muda saja sudah 20 ribu jilid ditelan oleh dia. Ditelan saja dibaca. Kata Ibnu Jauzi, "Tala'tu 20 alf mujallad wa ana ba'du fi talab." Saya sudah membaca 20 ribu jilid, Waktu itu saya di umur-umur seorang penimba pencari apa? Ilmu. Ketika beliau sudah sepuh, ternyata ada ilmu yang belum dia timba, itu ilmu qiraat. Dia tidak malu, ya, dia tidak malu untuk belajar ilmu qiraat ini dengan cucunya bareng-bareng datang pada seorang syekh. Cucu dengan kakek bareng-bareng datang pada seorang syekh menimba ilmu. Ketika Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, dan beliau termasuk orang seorang ulama yang banyak karya tulisnya, di saat saya keras yang beliau wafat padanya, terlintas satu faedah, maka beliau meminta untuk didatangkan sesari kertas dan pena. Ketika ditanya oleh mereka, ya syekh, hatta hadisa, sampai saat-saat seperti ini Anda masih nyempatkan ya nulis ilmu? Qala na'am ilal maut, kata dia, iya, sampai apa? Meninggal. Seperti itu barakallahu fikum. Ada 6 syarat agar seorang itu bisa mendapatkan ilmu ya dengan baik, seperti nasihat al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, ya, kecerdasan, kesemangatan, ya, kesabaran, adanya bekal, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.